Mitra Bisnis, Harian Kompas menulis, sosiolog Daniel Sparinga menilai, masyarakat Indonesia tidak menaruh harapan apapun pada anggota DPR hasil pemilu kali ini. Karena melihat, menjadi anggota DPR adalah merupakan cara baru untuk mencari nafkah. Bahkan beragam label kini mulai melekat pada anggota DPR. Antara lain, tamak, buas, kasar, kotor, dan angkuh. Saat ini sudah terhubung dengan aktor senior dan politisi, Anwar Fuadi. Bang Anwar, apa komentar Anda? Menurut saya nih, caleg-caleg 2009-2014 ini berat. Ini lebih berat daripada tahun 2004 ke 2009. Karena dengan adanya sistem suara terbanyak ini, semua orang berlomba-lomba untuk money politik gitu. Di mana-mana itu money politik. Semua dengan alasan itu sembako, memberikan itu, memberikan ini. Serangan pajar lagi nanti luar biasa itu. Pada hari terakhir ada serangan pajar istilahnya. Mereka kan mengeluarkan uang puluhan miliar. Yang paling kecil 1 miliar gitu. Bagaimana mengembalikan itu kalau mereka tidak bermain lagi di sini mencari posisi-posisi yang penting. Nah, jadi bagaimana nasib bangsa ini? Mengerikan nih, walaupun saya caleg ya. Banyak ini caleg yang nggak punya kerjaan. Mereka mau jadi caleg, mau jadi anggota legislatif karena tidak punya pekerjaan. Mereka mau cari kerja di sini. Nah, ini berbahaya kalau yang nggak punya kerjaan, nggak punya duit, mereka masuk ini untuk jadi anggota legislatif. Jadi hal ini yang membuat masyarakat tidak mempunyai harapan. Oh jelas, masyarakat udah a priori nih sekarang. Masyarakat tahu caleg-caleg yang sekarang ini banyak. Bukan mantan bandit, preman. Preman caleg, bukan satu, banyak. Jadi kualitasnya, waduh, mengerikan. Dikatakan ketika pemilu kemarin, ada pemerasan yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap caleg, Bang. Saya juga sekarang pinter banget. Jadi setiap orang ini dia duitin semua setiap caleg. Dimintain duit semua. Dengan janji akan memilih mereka. Setiap orang janjinya sama nih, rakyat nih. Saya sangat bahagia sekarang ini. Dengar adanya pemilu, mana mereka ngomong sama saya, Bang, kalau bisa pemilu ini setahun sekali, Bang, jangan 5 tahun sekali katanya. Panen terus kita katanya. Apa yang akan Anda lakukan jika akhirnya terpilih menjadi anggota DPR, Bang Anwar? Kepentingan masyarakat didahulukan. Memikirkan masyarakat, jangan memikirkan kantong pribadi masing-masing. Dan kalau ada nggak benar, laporkan ke KPK. Kalau kita lihat ya, anggota-anggota DPR itu ada yang nggak benar, laporkan ke KPK. Tapi kita sendiri jangan terlibat. Udah umur segini, masa mau diakhiri dengan masuk penjara, ya kan? Bagaimana nasib anak istri kita, malunya? Demikian Anwar Fuadi. Saya Dewi Sintawati.